sa ingsun lakunes tangayawara kelawan mekak hawa hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman mamedhot ingsun nyirep kelingi samarga maperharjaning ponco sangen ula sing netra minambaran sun kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kalbu samudra kepuntoning laku tumuju dhateng Gusti dan kang ampur boku mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiga mungsa ana bentuk kata sirna yang sing rasa margita mukia den setya usoko kalimo soto yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dinyaya bawa leksana biar mancing sika sika aku sedang duduk Siti Kau